tidak terjadilah dan menguasai umur tersebut. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Apa Yeah. ayat-ayat yang ada di sini, orang-orang yang meminta untuk dia menghidupkan untuk orang-orang yang beriman, kita ada seorang yang di orang yang dia suka lukis dan orang-orang mereka saja ketika dia akan menikmati hidupnya kemudian beri menawarkan kepada barang yang berbeda. Tapi ada yang ini juga menjawab bahwa dia suka lukis karena dia memiliki bapak yang pakai tokoh yang berbeda. Kemudian dia akan menikmati kepada bapak yang kita sekarang bolehkah aku menikmati kepada bapak yang karena bapak yang menikmati kepada bapak yang menikmati kepada bapak yang menikmati kepada bapak. Akhirnya dan kita akan menjadikan itu, maksudnya bagaimana nanti yang lain Dan Thank you.